rasa apa yang ku rasa. Ku tahu cepat atau lambat pasti kan mengerti. Hati bila dipaksakan pasti takkan baik. Sepantasnya kamu mencintai dan juga cinta. Lepaskanlah.